Sebagian kaum muslimin ada yang menjelekkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terutama kitabnya Tabut Tauhid dan Kashfus Syubhat. Orang yang mempelajari kitab beliau disebut Wahabi. Bagaimana cara menjelaskan masalah ini? Nah, ya beliau rahimahullah ta'ala sosok yang mempunyai jasa yang sangat besar terhadap Islam dan kaum muslimin dalam menyebarkan Tauhid. Ya. Tapi musuh-musuh beliau, ya, kalimat musuh di sini yang saya inginkan, orang-orang yang menentang dakwah beliau, ya, karena beliau menyeru kepada Tauhid dan memberantas kesyirikan yang mereka lakukan, bidah yang mereka lakukan, inilah yang memunculkan istilah-istilah, ya, Wahabi dan semisal dengannya. Dan istilah-istilah yang seperti ini tidak ada hakikatnya. Nah, dakwah beliau adalah dakwah yang jelas, dakwah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya sendiri nasihatkan untuk teman-teman di kalangan orang awam, lagi di kalangan, ya, orang-orang sufi, kalau menyebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dia sebut dengan penamaan yang lain, seperti Syekh Muhammad At-Tamimi, ya, misalnya, atau Syekh Abu Sulaiman, Abu Abdullah, ya. Sebab menyebutkan Abdul Wahab, mereka langsung berpikiran apa? Wahabi. Ya. Kalau sudah dikenal Wahabi, walaupun mengajarkan Sahih Al-Bukhari, dia katakan Al-Bukhari adalah Wahabi. Ya. Dari Imam Al-Bukhari, ya, lahir 1100 tahun lebih dahulu daripada Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, satu hal yang unik, pernah ada sebagian ulama India dari ahli tauhid, cuma dia mendengar Wahabi, Wahabi, hal-hal yang dusta tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, memerangi kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, dia melakukan ini dan itu. Maka suatu hari datang kepada beliau, ya, seorang syekh, dan dia berasal dari negeri Saudi Arabia, dan dia hadir di majlis syekh ini di India. Syekh ini tiap kali memulai pelajarannya, ya, atau pada setiap pelajarannya kesempatan pasti menjelaskan, mendoakan kejelekan untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dianggap sebagai Wahabi yang merusak. Maka orang ini datang kepada syekh tersebut membawa kitab Tauhid. Cuman kitab Tauhid sampulnya sudah dibuka, jadi hanya sampai kepadanya kitab Tauhid, tidak tahu siapa penulisnya. Ya. Orang ini, syekh ini ada buku, tolong antum lihat bagaimana isinya. Saya sampulnya tidak nampak bagi saya, atau sampulnya sekarang tidak ada. Mungkin suatu saat saya akan mencari sampulnya di mana. Dan sekarang tolong buku ini diperiksa apakah benar atau tidak. Dibawalah buku ini oleh syekh tersebut, dibaca dari awal sampai akhir. Dia berkata, subhanallah, inilah buku yang sangat besar manfaatnya, ya, mirip dengan cara Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam menulis. Kemudian setelah itu, keesokan harinya dia datang dengan membawa sampul kitab tersebut. Dia berikanlah kepada syekh tersebut, ini sampul bukunya, ya, dia baca Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Barulah beliau sadar rupanya selama ini beliau mendengarkan hal-hal yang tidak benar terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka sebagai balasannya, karena dulunya setiap beliau majlis dia doakan kejelekan untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka setiap majlis dia doakan kebaikan untuk beliau.